Karisma Putra Liga Blora Generasi. Terima kasih dari sedulurku, juga terima kasih dari GJ Pro Horok pasti, juga ada Rangga Sotek HD Pro. Mainkan untuk Anda. Sobat-sobat putra Lingna, aku ralilo bisa marang seliramu merko omongan dadi salah paham. Janjimu tak paten ke ono nerera atiku merko saiki Ayu Santa. Iya, dilanjut dengan pencegamu, Ayu.